Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إن شاء الله akan kita selesaikan apa yang sudah kita baca dari kitab Lamiyah lil Imam Ibn Wardi rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada bait yang baru. Qala al Imam Ibn Wardi rahimahullahu taala, la yaghurrannaka linun min fata, inna lil hayyati linan yu'tazal, ana mithlul ma'i sahlun sa'ighun, wa mata uskhina adha wa qatal, ana kal khayzuri so'bun kasruhu, wa huwa ladnun kaifa ma syi'tan fatal. Berkata Imam Ibn Wardi rahimahullahu taala, beliau masih dalam siyak menyindir orang-orang yang mengejek beliau, orang-orang yang mereka itu hanya sebatas mengolok-ngolok tulisan beliau ini, di mana sebelumnya beliau memberikan perumpamaan apa pelajaran sebelumnya dalam Lamiyah Ibnul Wardi ini, apa lek tentang apa beliau membuat perumpamaan apa? Anak panah. Apa yo? Beliau membuat perumpamaan apa, Daniel? Hewan yang benci dengan aroma wangi. Naam. Kilakuma muhsinun. Jadi sebelumnya Al-Imam Ibnu Wardi membuat perumpamaan. Ucapan beliau itu bagaikan aroma bunga yang harum, tapi tidak semua suka dengan yang harum. Ada juga di antara jenis makhluk hidup yang justru terganggu dengan aroma yang harum karena dia memang sukanya aroma yang busuk, nalurinya, tabiatnya memang suka yang busuk, sehingga ketika mendapatkan aroma harum ia tidak suka. Maka Imam Ibn Wardi memperumpamakan ucapan beliau itu seperti aroma yang harum. Tidak semua orang suka dengan yang harum. Ada juga yang sukanya itu yang busuk. Dan itu memang kembali kepada tabiat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmunya Allah. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan manusia itu ada yang disesatkan oleh Allah itu karena memang Allah tahu dia itu buruk, dia itu busuk, tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Itulah inti dari takdir. Jadi bab takdir, kalau ditanya takdir itu apa sih, ringkasnya takdir itu adalah ilmunya Allah tentang kita. Jadi jangan bantah sudah. Ada yang disesatkan, ada yang diberi hidayah, ada yang ditakdirkan masuk surga, ada yang ditakdirkan masuk neraka. itu semua adalah berdasarkan ilmunya Allah. Jadi takdir itu intinya yang paling inti, ringkasnya yang paling ringkas adalah ilmunya Allah tentang hambanya. Ada yang pantas miskin, ada yang pantas kaya, ada yang pantas buruk, ada yang pantas baik, ada yang pantas beruntung, ada yang pantas sengsara. Jadi ujungnya takdir adalah kembali kepada ilmunya Allah. Jadi ada manusia itu yang memang dijadikan oleh Allah itu busuk, karena memang dia berhak, dia pantas, Allah tahu dia layak untuk mendapatkan itu, sehingga mendapatkan aroma harum ia justru terganggu. Itu ya ikhwan. Jadi ringkasnya bab takdir adalah ilmunya Allah itu, biar kita enggak bingung. Karena kalau bab takdir itu terlalu dalam kita pikir, nanti bisa-bisa gila. Maka ujung ilmu dalam bab takdir adalah kembali kepada ilmunya Allah. Pokoknya hamba itu pasrah pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya terbebani untuk berusaha. Kemudian perumpamaan yang kedua yang dibuat oleh Al-Imam Ibnul Wardi adalah ucapan beliau itu bagaikan panah-panah dari kabilah Tu'al, di mana kabilah Tu'al terkenal mereka tidak pernah meleset di dalam memanah. Maka Al-Imam Ibnul Wardi memperingatkan, jangan sampai ada di depanku, jangan sampai menghadang aku, nanti kamu tak tabrak. Kemudian beliau melanjutkan, la yaghurrannaka linun min fata innal hayati linan yu'tazal. Janganlah sampai membuatmu terpedaya, kamu jangan terkecoh oleh kelembutan dari seseorang pemuda, dari seorang pemuda. Jadi Imam Ibnu Luar itu mengatakan, ya saya gini diam-diam gini saya bahaya gitu, saya berbahaya, saya membahayakan. Dan Imam Ibnu Wardi memperingatkan lawannya. Ini namanya memperingatkan lawan. Wahai orang yang melawanku, hati-hati. Jangan kamu terkecoh, aku itu santai, aku itu orangnya lemes, aku itu orangnya lean. Jadi jangan sampai kamu terpedaya, terkecoh oleh lemah lembut, oleh kehalusan, kelembutan dari seorang pemuda. Karena apa? Karena sesungguhnya bagi ular-ular itu juga mereka memiliki kelunakan, linan, yu'tazal, yang harus dijauhi. Jadi jangan mentang-mentang kemudian karena kamu dapat sesuatu yang lunak, kemudian kamu seenaknya sendiri, ular itu juga lunak. Mana ada ular yang kaku? Ular itu lunak. Dibuat bengkok ya bengkok, ditarik ya ikut, tapi hati-hati. Jangan main-main sama ular. Itu maknanya innalil hayyati linan yu'tazal. Sesungguhnya ular-ular itu juga memiliki kelunakan yang yu'tazal, yang harus dijauhi, yang harus diwaspadai. Jadi Imam Ibnu Wardi di sini memperingatkan, jangan mentang-mentang saya itu orangnya santai kemudian dibuat seenaknya sendiri. Jangan mentang-mentang saya itu enakan kemudian dibuat seenaknya. Lihat ular. Ular itu juga lembek. Ular itu juga lunak. Tapi dia ditakuti. Ana mithlul ma'i sahlun sa'igun. Saya itu bagaikan air yang dia itu mudah. Sa'igun. Yang nurut. Sa'igun itu ya. Ya, sahlun sa'igun. Sa'ig itu artinya adalah apa? Ya, lunak. Makanan yang ketika kita sudah makan dan minum, kita doa berdoa, alhamdulillahilladzi at'ama wasaqo wasawwaqo waja'ala lahu makhraja. Itu termasuk doa makan supaya makanan kita itu menjadi sawwaqo. Yang Allah lah yang menjadikan makanan itu layak bisa dimakan, racun-racunnya biar netral, kandungan-kandungannya itu biar menjadi steril. Itu doanya seperti itu. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang sudah memberi makan dan sudah memberi minum wasawwagha dan menjadikan dia itu layak makan. Bagaimana kalau seandainya jagung itu kita kunyah enggak bisa? Keras. Kemudian masuk ke dalam usus kita, kemudian dia akan merobek-robek usus kita. Itu karena Allah yang memudahkan. Karena Allah yang menjadikan makanan-makanan itu musawwagh. Layak. Wa ja'ala lahu makhraja dan menjadikan baginya jalan keluar. Bayangkan kalau makanan yang kita makan itu enggak keluar. Makanya semakin sering kita itu bongkar di kamar mandi, maka itu semakin sehat. Itu salah satu doanya biar lancar buang air juga. Alhamdulillahilladzi, itu sehat, itu doa untuk sehat. Makanan kita itu racun-racunnya supaya steril. Kemudian juga dia metabolisme di dalam perut itu juga lancar pakai doa itu. Cuma kita kadang lupa, wis mari mangan enak wae. Lali enggak memuji Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah di situ sa'igun. Air itu menjadi sa'ig. Diminum kena, disiramkan kena, dipegang kena. Air itu enggak pernah ngelawan. Air itu enggak pernah ngelawan. Makanya ada ucapan aku ingin menjadi seperti air yang tidak mempan ditusuk. Kamu tusuk air enggak akan dia kesakitan, tidak akan dia merasa tersakiti. Tapi air itu jangan karena mentang-mentang air yang bisa kamu apa-apain, kemudian kamu sepelekan, air bisa membunuhmu. Cukup dengan kamu tersedak, kamu bisa mati. Kamu tenggelam, kamu bisa mati. Maka hati-hati dengan air. Air itu memang diam. Air itu memang tenang. Air itu memang bisa dibuat kemana-mana. Ditusuk pun dia tidak akan melawan. Ana mithlul ma'i sahlun sa'igun. Saya itu seperti air yang mudah. Sa'igun yang nurut. Wa mata uskhina adza wa qatal. Tapi kapan saja air itu dipanaskan, maka dia akan dia akan menyakiti, wa qatal, bahkan bisa membunuh. Kalau percaya silahkan air panas tumpahan di kakimu. Lak lonyot. Membunuh. Maka jangan macam-macam dengan air. Kata Imam Ibn Wadi, saya ini seperti air. Dibuat gampang, yo gampang. Tapi kalau kamu ngajak rame, yo ayo. Nah itu. Wa mata uskhina adza wa qatal. Jangan sampai kamu manas-manasi air. Air itu memang dingin. Air itu memang sejuk. Tapi ketika kamu panasi, dia akan membunuh. Anakal khayzuri sa'bun kasruhu. Saya bagaikan rotan. Khayzur adalah sejenis rotan. Tongkat atau seperti bambu yang dia itu lunak. Apa kalau enggak rotan? Tanaman di Cina katanya. Khayzur adalah sebuah tanaman yang punya banyak akar. Rotan itu punya banyak akar dong. Hah? Wakai ya. Nah itu khayzur berarti rotan. Betul. Khayzur adalah rotan. Karena khayzur adalah tanaman yang punya banyak akar. Anakal khayzuri sa'bun kasruhu, saya seperti rotan, sulit untuk dipatahkan. Rotan itu sulit patahnya, tapi lemes. Wahuwa ladnun, dalam nuskho yang lain, wahuwa linun, atau wahuwa layyinun. Kaifama syi'tan fatal, ini arti infatal ini saya belum sempat mengecek sampai mungkin. Coba dicari. Ada yang tahu artinya infatal di sini? Saya masih menerawang. Karena tadi enggak sempat. Wa huwa ladnun, dan dia itu adalah rotan, itu adalah lemes. Ladnun ay linun, lunak. Kaifa ma syi'ta infatal? Bagaimanapun kamu buat dia akan ikut. Infatal yang saya pahami sementara ini adalah dia itu ikut. Kamu tarik ya dia akan tarik. Dia akan tertarik. Dia pokoknya dibuat lemes. Rotan itu lemes. Tapi enggak bisa dipatahkan. Tapi lemes-lemes gitu kalau disambokno lumayan. Coba nih gak percaya sambuk rotan. Makanya jangan main-main dengan barang yang lemes. Ada orang pendiam, kayaknya senyum-senyum, kayaknya lemes. Hati-hati. Bisa-bisa psikopat. Tahu psikopat? Apa psikopat? Apa Zan? Psikopat Zan? Pembunuh. Psikopat itu bukan cuma pembunuh toh. Psikopat itu sadis. Pembunuh yang sadis, yang dingin, itu namanya psikopat. Psikopat bahaya ya ikhwan. Jadi orang yang diam, kayak pendiam, terus kayaknya nggak bisa apa-apa, hati-hati, macam-macam, bisa-bisa psikopat, atau bisa-bisa dia berbahaya. Kalau orang Yaman bilang akhtar min dabbati ghos, lebih berbahaya dari apa namanya tongkes katanya. Orang Yaman itu kalau membuat perumpamaan bahaya itu lucu-lucu. Akhtar min dabbaba, lebih berbahaya daripada tank. Akhtar min dabbati ghos, lebih berbahaya dari apa? Tonggas. Bahaya enggak tonggas itu? Bahaya, tanya ibu-ibu, kalau bocor gasnya meledak. Itu ya ikhwan. Jadi ini bait ini sebagai peringatan dari Imam Ibnu Wardi, jangan sepelekan saya. Saya diam-diam gini, ular itu lemes juga, tapi hati-hati. Saya seperti air yang dia itu mudah di apa-apakan, dipegang kena, diapa-apain kena. Tapi kalau dipanaskan dia akan membunuh. Saya bagaikan rotan, sulit untuk dipatahkan. Dan dia itu lemes. Kamu bawa kemana saja dia akan ikut. In fatal maknanya ikut. Adapun irabnya sudah jelas. Enggak perlu lagi kita irab. Linun fa'il min fata. Innal hayati linan. Linan isimnya inna. Yutazal jumlah sebagai na'at. Sobun kasruhu, apa irobnya kasruhu? Apa dul? Malik perhatikan lek di depan sini lek. Apa irobnya kasruhu dul? Fa'il dari sobun. Hasanta, sobun kasruhu fa'il. Qala asy-syekh Yahya hafizahullahu taala hadhil abyatu bi ma'nan wahid. Beberapa bait ini maknanya sama. Sama-sama ngancam, sama-sama memberi peringatan, cuma beda perumpamaan. Pertama, diperumpamakan dengan apa? Ular. Ular itu ya lemes. Tapi aja pok mentang-mentang lemes, ular pok. Kamu injak ular ya, kamu digigit. Terus seperti air. Terus seperti apa? Seperti apa yang ketiga? Seperti rotan. Fayaqulu la yaghurrannaka linun min fata. Fa inna hadzal lina rubbama hasala ma yughdibuh. Jangan sampai kamu terpedaya oleh lembutnya seseorang. Karena sesungguhnya si lembut ini, kelembutan ini terkadang terjadi apa-apa yang membuat dia marah. Ma yughdibuh. Wal ma'ul baridu idza uskhina yasiru haron qatilan, dan air yang dingin awalnya dingin, sejuk, nyaman, apabila dipanaskan dia akan berubah menjadi panas. Haron qatilan, bisa membunuh. Wal khayzur wa huwal asa al khayzuron, ada dua bahasa khayzur dan ada khayzuron. Tapi kalau dalam bait enggak bisa khayzuron karena jelas arutnya rusak. Timbangan puisinya jelas enggak bisa pakai khayzuron. Harus khayzur. Wal khayzur wa huwal asa, khayzur adalah asa, tongkat. Al khayzuron yaitu rotan. Kasruhu sa'bun, sulit untuk dipatahkan. Ma'annahu ladunun linun. Bersama dengan keberadaannya yang lunak, lin, lembut. Kaifa ma syi'ta in fatal wa laisa mithla al asi. Wa laisa mithla Jamaknya asa itu apa? Apa? Usi. Walaisa mithlal usiyil ukhra. Dan tidak sama dengan tongkat-tongkat yang lain. Makanya sering tongkat itu dibuat dari rotan, karena rotan itu sulit patah. Kalau tongkat itu dari apa? Dari kayu ya patah, dari kayu jati misalnya atau reng patah. Maka dari rotan. Yakunu qasiyan. Tongkat-tongkat yang lain itu dia keras. Fa idza dzugita. Kok al-kasru? Inkasaro. Inkasaro na'am. Fa idza dzugita 'alaihi inkasar. Apabila dia kena tekanan, dia akan mudah patah. Makanya wa fil hikmatil ma'rufah, di dalam pepatah yang sudah ma'ruf, la takun qasiyan fatuksar, jangan kamu itu keras, jangan kamu itu getas, rentan, nanti kamu dipatahkan. Wala linan fatuksar, juga jangan terlalu lembek, nanti kamu diperas. Itu pepatah. Kalau orang itu kaku, apa namanya, temperamental, ini mudah patah, mudah patah, mudah marah, mudah tersinggung, sehingga mudah patah. Juga jangan terlalu lembek, nanti kamu diperas. Fatu sor, diperas. Karena terlalu lemes, akhirnya di kon opo-opo, dihinakan, diperas pokoknya. Makanya ikhwan, jangan yo sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kaku, nanti kamu mudah dipatahkan, karena sesuatu yang kaku itu mudah patah. Juga jangan terlalu lemes, nanti kamu diperas. Ya kayak rotan tadi loh, sedengan itu rotan itu. Maka jadilah sedang. Dan perhatikan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang mukmin itu dengan dua sifat. Azillatin 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirin. Ada kalanya seorang mukmin itu jadi lemes, jadi lunak, jadi merendah, jadi tawadu, yaitu kepada kaum mukminin yang lain. Sesama mukmin, sesama ahlus sunnah, sesama salafiyun yang orang-orang baik. Dan kalau ada Allah bilang mukmin itu maknanya adalah mukmin yang sehat imannya. Maka mereka akan azillah, mereka itu menjadi gampangan gitu. Tapi aizzatin alal kafirin, tapi kalau sudah berhadapan dengan orang-orang kufar, mereka adalah orang-orang yang kuat, perkasa. Maka orang mukmin itu punya dua sifat. Ya kadang jadi lemes, ya kadang jadi kaku. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Dan ini ayat ini adalah persis yang dibawakan oleh Imam Ibnul Wardi. Imam Ibnul Wardi mengatakan, saya ini lemes, tapi kalau dibutuhkan untuk membunuh bisa. Seperti ular. Saya ini seperti air, lembek, lunak. Tapi kalau dipanaskan juga akan membunuh. Itu ya, maka seorang mukmin itu punya sifat, dua sifat. Sifat keras dan juga sifat lunak. Lunak pada tempatnya dan keras pada tempatnya. Kalau cuma punya salah satu saja, ini enggak bagus. Cuma keras doang, butuh dipresto. Nek uripmu terlalu keras, prestonen. Wong urip kok keras-keras. Coba preston uripmu, nek apa terlalu keras. Jadi jangan terlalu keras. Terlalu lembek juga, jangan terlalu lembek. Harus ada, ya kadang keras, ya kadang lembek. Baik kepada sesama mukmin, lembek kepada sesama mukmin, dan keras terhadap orang-orang buruk, orang-orang jahat, orang-orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala, ini patut untuk dikerasi sesuai dengan tuntutan keadaan. Maka Imam Ibnul Wardi punya dua sifat ini, yo kadang yo baik, kadang yo sangar. Kadang kalem, kadang sangar. Nah, itu yo ngono, kadang kalem, kadang sangar. Itu ya, ikhwan. Aku iki kalem atau sangar? Nek apa ngajar? Saya sebagai guru kalian ini kalem apa sangar? Hah? Coba. Kalem atau sangar, Di? Ya kadang kalem, ya kadang sangar. Nek kalem ya takjak jalan-jalan. Nek sangar ya hajar sampean. Sesuai dengan kebutuhan ya, kawan. Qala hadzal rajulu tilmidz ibn Taimiyah, tilmidz ibn Taimiyah. Imam Ibnu Al-Wardi ini, hadzal rajul, orang ini adalah muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Al-Wardi itu muridnya Syekh, termasuk muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Min a'immatil jarhi wat ta'dil, termasuk a'immah jarh wat ta'dil, tapi bukan jarh wat ta'dil para rawi, karena zamannya Syekhul Islam Taimiyah sudah apa namanya, sudah ruwatul hadis sudah dibukukan semua. Sudah semenjak zamannya para musannifin, Imam Tirmidzi, Imam Bukhari sudah dibukukan. Jadi sudah enggak ada lagi, enggak terlalu banyak riwayat. Maksudnya a'immatul jarh wa ta'dil ini umum dalam agama, bukan dalam masalah riwayatul hadis. Fa fi abyati hadhihi hikamun. Maka di dalam bait-bait beliau ini terdapat hikmah-hikmah. Wa fi akhiriha jarhun wa ta'dilun. Bait ini ya ikhwan, awal-awalnya lembek kan, enak masalah kehidupan, nasihat-nasihat. Dek muri-muri ini sangar ternyata, ngajak gelut. Di belakangnya ternyata ngajak gelut. Ini nantang gelut Imam Nuwardi. Ayo, wani maju. Itu. Makanya jangan lawan saya. Itu kata Imam Ibn Nuwardi. Jadi bait-baitnya Imam Ibn Nuwardi ini di dalamnya terdapat hikmah, mutiara-mutiara. Kata-kata mutiara, tapi di akhirnya ada jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu, jarh itu adalah apa? Celaan terhadap orang, ta'dil itu pujian. Jadi kalian yang enggak paham, jarh wa ta'dil itu pokoknya ngomong orang ini jelek dan orang ini bagus, itu namanya jarh wa ta'dil. Pertarungan, tarung. Bantah-bantahan itu termasuk semuanya, itu termasuk bab jarh wa ta'dil. Wa tahqirun liman aradal haqqo. Dan juga ada penghinaan terhadap orang-orang yang mereka itu membangkang melawan kebenaran. Bi annahu kal ju'al, dinakan bahwasanya dia itu seperti binatang ju'al. Allati tudafi'un natina bi afwahiha, yang dia itu binatang ju'al itu yang tudafi'un natin. Apa tudafi'un natin? Mempertahankan benda-benda busuk dengan mulut-mulutnya. Genggam benda-benda busuk dengan mulut-mulutnya. Wa ta'dha bi syiddatin minal atyab, dan sangat terganggu dari atyab, dari benda-benda yang harum, dari aroma-aroma harum. Itu. Maka dalam bait ini, dalam kitab ini awal-awalnya enak, ternyata di belakangnya ada jarh wa ta'dil. Ada penghinaan terhadap musuh-musuh beliau. Wa ala kullin, intinya mahma kanal kalamu linan kan afdol, selama ucapan itu lebih lembut maka dia itu lebih afdol. Itu hukum asal, hukum asal ucapan itu ya yang lembut, yang bagus, yang baik, yang sopan, santun, bertata krama, itu hukum asal. Kapan keluar dari hukum asal tersebut? Ketika dibutuhkan. Kapan wong iku terus ngamuk, ngomong kasar, ngomong keras? Itu kapan? Itu adalah kharijun anil asal. Itu adalah keluar dari asal. Hukum asalnya, ucapan itu adalah ucapan yang baik, yang bagus. Lakin la yajuzu i'tiradul haq, akan tetapi tidak boleh melawan kebenaran. Wa man i'taradahu la ba'sa bitakhshinil qawli lahu, dan barang siapa yang melawan kebenaran enggak apa-apa untuk dikerasi, bitakhshin, dikasih ucapan-ucapan yang agak atos. Takhshin itu yang agak keras. Dikasih ucapan-ucapan yang atos. Ini enggak apa-apa. Hatta yanzajir, sampai dia terhardik. Biar mengambil pelajaran. Kama fa'ala Ibnu Al-Wardi wa ghairu min al-a'immah, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ibnu Al-Wardi dan juga yang lain dari kalangan para ulama. Intinya manusia itu, kita itu hendaknya ya sesuai dengan tempatnya. Kadang kita itu lembut, kadang kita kasar, kadang kita itu baik, sifat kita seperti air. Tapi kalau kita disakiti, ya kita boleh melawan, kita boleh membela diri. Wala man intasara ba'da dzulmi faulaika ma alaihim min sabil. Apalagi yang disakiti itu adalah dakwah kita, yang disakiti yang dirusak itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh menghunuskan senjata, baik itu dengan senjata pedang maupun dengan senjata pena, sesuai dengan tuntutan keadaan. Dan juga Syekhul Islam Taimiyah ya ikhwan juga seperti itu. Syekhul Islam kalau ada orang datang, beliau akan menerima dengan baik, memberikan faedah dengan baik. Tapi kalau orang datang tadi ngajak debat, Syekhul Islam terpaksa memberitahu siapa beliau sebenarnya. Arahu jamrotan ba'da tamrotin, memperlihatkan kepada dia bara api setelah memperlihatkan kurma. Awalnya dikei kurma, lah kok ngelama, dilihatkan jamroh, bara api. Itu pepatah Arab, arahu jamrotan ba'da tamrotin, dia memperlihatkan kepada orang tersebut bara api setelah memperlihatkan sebuah atau sebiji kurma. Dikei kurma gak terima, dikasih bara api saja. Syekhul Islam Taimiyah juga seperti itu. Maka semua itu ada tempatnya. Kapan kita tawadu, kapan kita itu intifah, kapan kita itu dodone tinggi loh, itu namanya intifah. Dadanya dikedepankan, itu namanya intifah. Jadi kapan kita itu melemah, kapan kita itu tawadu, itu ada tempatnya. Jadi jangan dipukul rata. Hanya orang yang enggak paham saja yang akan mengatakan kita itu sombong, macam-macam. Itu enggak paham, ada tempatnya masing-masing. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Ibnu Wardi rahimahullahu taala. Qala Imam Ibnu Wardi, qala Imam Ibnu Wardi rahimahullahu taala, ghairu anni fi zamanin man yakun fihi dha malin huwal maulal ajal wajibun indal waro ikramuhu wa qalilul mali fihim yustaqal. Jadi sebenarnya saya itu orangnya enakan, tapi kalau dipaksa melawan, saya akan melawan. Nah, dengan ucapan-ucapan tadi, kemudian ghairu, sayangnya saya ini berada di suatu masa di mana pada masa tersebut man yakun fihi, orang yang di dalam zaman tersebut zamalin punya harta, dialah al maula, dialah sang tuan al ajal yang paling mulia. Sayangnya saya berada di zaman yang sudah terbalik, di mana yang menang adalah yang beruang, yang menang adalah yang punya uang. Ini curahan hati dari Imam Ibnu Wardi. Mafhum, bisa memahami bait ini, nyambung enggak? Mulai dari ayyuhal aibu qawli abathan innati bal wardi mu'zin lil ju'al addi an asumi qawli wastatir la yusibannaka sahmun min su'al. Jadi beliau di sini ada memuji diri sendiri. Enggak apa-apa seperti ini, karena tujuannya adalah untuk menepis kedzaliman. Cuma sayangnya kita berada di zaman, di sebuah zaman di mana yang berkuasa di situ adalah yang punya uang. Wajibun indal waro, di mana dia itu adalah wajibun indal waro ikramuhu, wajib di sisi manusia untuk dimuliakan. Wa qalilul mali, sedangkan orang yang sedikit hartanya, fihim, di mata mereka yustaqol, dianggap rendah, dianggap sedikit, dianggap hina. Faham di sini? Ghairu anni fi zamanin man yakun fihi dha malin huwal maulal ajal. Sayangnya kita semua berada di zaman yang siapa di situ yang punya uang, dialah sang tuan yang mulia. Kalau punya uang, sakarepe dhewe punya uang, semua bisa dibeli dengan uangnya. Membuat keputusan, membuat apa saja ya seenaknya sendiri, wong dia yang punya uang. Yang enggak punya uang yo, maaf, nuruto, nuruten, kamu enggak di duit. Nuruten bagus sing di duit. Nah itu. Ini adalah keluhan dari Imam Ibnu Wardi. Sayangnya kita semua berada di zaman yang punya uang disitulah yang menang. Yang punya uang dialah yang menang. Kalau kamu enggak punya uang yo sepuroi, amit nyuwun sewu. Menengo, enggak usah punya ide. Enggak akan dipakai. Kamu enggak ada duit. Kamu enggak punya uang. kamu nurut saja. Ini keluhan dari Imam Ibnul Wardi. Kata para ulama itu bukan di zaman Ibnul Wardi saja, bahkan di zaman sejak zaman dahulu, sejak zamannya Fir'aun, zamannya Qarun, yang punya uang itulah yang menang. Di zamannya para salaf sampai zaman kita, bahkan sampai hari kiamat, yang punya uanglah yang dianggap oleh manusia menang. Maka caranya adalah tunjukkan pada mereka tidak semuanya bisa dibeli dengan uang mereka. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli. Salah satunya adalah harga diri kita, kehormatan kita. Jangan sampai dibeli. Jadi harus diperlihatkan kepada orang yang punya uang itu, tidak semua bisa kamu beli pakai uangmu. Ada hal-hal yang kamu tidak akan mampu membelinya. Salah satunya adalah harga diri kita, iman kita, dakwah kita. Jangan sampai dakwah kita jual kepada orang yang beruang, sehingga nurut apa kata wali murid, karena mereka lah yang pegang uang. Lihat dakwah-dakwahnya manusia kebanyakan di zaman sekarang. Ini curhatan dari mereka sendiri. Di Kediri sana, mereka mengatakan bahwasannya banyak mukhalafah sebenarnya dalam dakwah itu, tapi ya terpaksa didiamkan. Karena apa? Nurut yang manut apa jari sing duit-duit. Kalah karo transferan bosku. Nah itu, kalah mbak sing transfer, kalah yang sama yang megang uang, tetap kalah, gak bisa. Itu ya ikhwan. Jadi bukan hanya kehormatan saja, bahkan dakwah zaman sekarang juga dijual kepada para wali murid, kepada orang yang berduit, kepada orang yang memiliki transfer, memiliki saldo. Itu. Maka jangan sampai ini berlaku di tengah-tengah kita. Jangan sampai yang menang itu yang uang. Tapi yang menang itu apa? Di sini? Di sini yang menang itu apa? Apa? Di sini yang menang itu bukan kedudukan, bukan keluarga, bukan manusia terpandang, bukan ustadz, bukan santri, bukan siapapun. Di sini yang menang adalah dalil. Di sini yang menang adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sesuai dengan dalil, itulah yang dianggap. Adapun yang tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan maslahat dan mafsadah, maka ini enggak berlaku. Walaupun itu ustadz, walaupun itu orang yang berkedudukan, walaupun dia yang memiliki uang, ini enggak berlaku. Qala Syekh Yahya habibullah taala hadza ma huwa fi zamanihi faqat. Ini tidak hanya di zamannya Imam Ibnul Wardi saja. Hadza fi zamanihi wa zamani Qarun. Ini di zamannya Imam Ibnul Wardi dan juga semenjak zamannya Qarun. Wa fi kullil azmina, dan di setiap zaman. Illa fi nadhariyati man indahu taqwa lillahi azza wajal atau taqwa Allahi azza wajal. Kecuali di mata orang-orang yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka uang enggak berlaku. Di mata orang-orang yang bertakwa, uang enggak berlaku seharusnya. Tapi sulit ya ikhwan, memang sulit. Isroh duit itu angel. Bunyinya itu merdu, uang itu bunyinya merdu, gemerincing uang, gemerincing dolar. Itu merdu sekali di telinga. Bisa melunturkan iman. Wa illa famizanu aghlabiyatin nasi al-maula al-ajal sahibul mal. Kalaulah tidak, maka tolak ukur mayoritas manusia, orang yang paling mulia adalah yang punya harta. Wa illa famizanu aghlabiyatin nasi al-maula al-ajalu sahibul mali. Al-maula al-ajalu mubtada, sahibul mali khobar. Dan mubtada khobar sebagai khobar dari mizan. Walau kana sahibul mali ma indahu ilmun, walaupun yang punya harta ini enggak punya ilmu, tapi dia tetap ngatur, dia yang punya uang. Maka para pak donatur biasanya ikut ngatur. Pak donatur biasanya ikut ngatur. Kalau ngatur dalam masalah bangunan mending, tapi ini ngatur dalam kurikulum, ngatur dalam masalah pakaian, ngatur dalam segala hal dalam dakwah yang ngatur donatur ini salah ya ikhwan. Yang ngatur adalah seorang dai. Diingat, di dalam sebuah dakwah yang mengatur dan yang memegang penuh kendali adalah yang bertanggung jawab, yaitu para pengasuh, orang-orang yang berilmu, dialah yang mengatur. Adapun yang pak donatur, enggak ada hak apapun dalam urusan dakwah. Dia adalah bantu sebatas bantu duitnya dalam masalah pembangunan, dalam masalah hal-hal yang sarana atau prasarana itu saja. Adapun masalah dakwah, jalannya dakwah, ini enggak berhak untuk ngatur. Betapa banyak dakwah itu rusak gara-gara diatur sama yang punya duit. Dan ustadz-ustadznya nurut. Ustadz-ustadznya nurut karena butuh duit. Walau kana sahibul mali ma indahu ilmun wala dinun, walaupun enggak punya ilmu dan juga enggak punya agama. Qala ta'ala wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta-harta kalian juga anak-anak kalian yang bisa mendekatkan diri kalian kepada kami. Illa man amana, kecuali orang yang beriman, wa amila salihan, dan orang-orang yang beramal saleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhif. Mereka itu memiliki balasan berlipat, bima amilu, dengan sebab amal perbuatan mereka. Wahum fil ghurufati aminun, dan mereka berada di dalam kamar-kamar dalam keadaan aman sejahtera. Maka tolak ukurnya bukan harta. Sayangnya manusia itu akan menghormati orang yang punya harta daripada orang yang punya ilmu. Manusia lebih hormat, lebih tunduk kepada orang yang punya harta daripada orang yang punya ilmu. Kalau kamu punya ilmu, kamu enggak punya harta, ya enggak digubris omonganmu. Tetap nurut yang punya uang. Masih berapa lembar? Kalau baitnya sudah hampir selesai. Qala kullu ahli al-asri ghamrun atau ghimrun. Tadi saya lupa, belum saya lihat ada perbedaan makna antara ghamrun dengan ghimrun. Wa ana minhum fadruk tafasilal jumal. Kemudian beliau memaklumi, sayangnya kita berada di zaman yang berkuasa adalah orang yang punya uang. Ya memang kullu ahlil asri, setiap orang penduduk suatu zaman, suatu masa, mereka itu ghimrun. Mereka itu adalah bodoh. Jadi ya maklumlah, manusia seperti itu, mereka itu bodoh. Jadi mereka akan menganggap orang yang terpuji itu adalah yang punya uang. Yang sukses itu adalah yang punya uang. Orang itu ya ikhwan, kalau sudah punya uang, semua ucapannya itu jadi mutiara. Jadi kata-kata mutiara. Jadi kata-kata motivasi, akan diundang kemana-mana, dijadikan sebagai motivator, karena dia sudah sukses. Sampai aneh gak di duit, ngomong-ngomong, gak dalil, kayak piye, gak ngira digubris. Karena gak punya harta, karena gak sukses. Tapi kalau orang sukses zaman sekarang, ngomong apa saja, dianggap sebagai kata-kata mutiara. Maka Imam Ibn Wardi dalam bait ini, kullu ahlil asri ghimrun atau ghamrun. Ya memang maklum, karena semua penghuni suatu negeri, suatu masa, asr maknanya adalah suatu zaman. Ghamrun, mereka itu bodoh. Ghamrun itu adalah yang belum pernah mencoba, itu namanya ghamrun. Ghamrun itu yang belum pernah mencoba, belum pernah tajribah. Wa ana minhumu. Kemudian biar enggak dikira Imam Ibn Wardi itu meremehkan orang, maka beliau pun kembali tawadu, wa ana minhum, dan saya juga termasuk orang-orang bodoh tadi. Ini namanya tawadu. Fatruk tafasilal jumal, maka tinggalkanlah rincian-rincian kalimat, udah enggak perlu dibahas. Maksudnya enggak perlu dirinci kekurangan-kekurangan saya. Wa ana minhum fatruk tafasilal jumal, tinggalkanlah rincian-rincian tentang kekurangan-kekurangan saya, sudah enggak perlu. Pokoknya saya ini banyak kekurangan, gitu aja. Dalam sebagian nuskhah sudah selesai sampai di sini. Fatruk tafasilal jumal, selesai. Cuma dalam nuskhah yang lain ditambahi dengan solawat. Wa salatullahi rabbi kullama, dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala rabbku kullama, setiap kali. Tala asyamsu naharon wa afal, terbit matahari di siang. Wa afal, dan setiap ia pergi. Afal itu maknanya terbenam. Tala'a itu terbit, afal itu terbenam. Karena afal itu artinya pergi. Jadi beliau di akhir bait ini memuji, mengucapkan solawat kepada Rasulullah SAW. Solawat lilladzi hazal ula min hashimin, terhadap kepada seseorang yang sudah hazal ula, yang sudah menggenggam atau meraih seluruh ketinggian. Hazal ula, sudah meliputi ketinggian. Min hashimin, yaitu dari Bani Hashim. Ahmad al-Mukhtari Mansad al-Uwal, yaitu namanya Ahmad Muhammad al-Mukhtar yang terpilih. Mansad al-Uwal, yaitu seseorang yang sudah menjadi tuan kepada seluruh manusia awal. Mansad al-Uwal, karena Rasulullah SAW sudah menjadi sayyid semua manusia. Wa ala alin wa sahbi sadatin laisa fihim ajizun illa batal, dan juga selawat terhadap seluruh keluarga dan juga sahabat para sadah yang mulia. Laisa fihim ajizun, tidak ada di dalam mereka yang ajiz, yang lemah, kecuali semuanya adalah jagoan. Illa batal, jagoan. Ini adalah akhir dari bait lamiyahnya al-Imam Ibnu Wardi rahimahullahu taala. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, kullu ahli al-asri ghimrun. Al-ghimru alladhi ma yujarribul umur. Ghimr atau ghamr adalah seorang yang belum pernah mencoba perkara-perkara. Belum tahu, belum punya pengalaman. Nah itu, enggak pengalaman. Al-ghimru artinya enggak pengalaman. Tak kira bodoh, tiba-tiba kurang pengalaman. Sama apa beda? Sama beda ucapan itu? Tak kira bodoh, ternyata kurang pengalaman. Sama apa beda? Tak kira kamu bodoh, tiba-tiba enggak pengalaman. Bodoh atau enggak di? Bodoh sampai enggak pengalaman itu. Bodoh atau enggak? Gak apa dong? Bedanya apa? Sama apa beda kom? Bodoh sama kurang pengalaman. Ya namanya bodoh itu ya gak, karena gak pengalaman, karena belum tahu, belum pernah tahu, jadi dia bodoh. Maka dikatakan al-ghimru itu adalah jahil. Ada juga yang mengatakan mayujarribul umur, belum pengalaman. Wa hadza tawadu'un min Ibnu al-Wardi, ini adalah sebuah tawadu' dari Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala. Wa mithlu hadza walau qila baina talabati ilmin yuqaddiruna dzalik. Dan ucapan seperti ini seandainya diucapkan di tengah-tengah para talabatul ilm, mereka sudah akan faham. Yuqaddiruna dzalik, mereka akan tahu bahwasanya Imam Ibnu al-Wardi adalah tawadu. Masa beliau orang bodoh? Ya enggak. Cuma seorang alim itu tawadu, bilang saya ini bodoh, masih bodoh. Dan memang orang itu semakin pintar ya ikhwan, maka dia akan semakin merasa bodoh. Semakin pintar maka akan semakin merasa bodoh. Sebagaimana yang dulu sering disebut sama Ustaz, Imam tiga langkah dalam talabatul, dalam talabul ilm, apa? Tiga jengkal dalam talabul ilm. Siapa yang masih ingat? Tiga jengkal dalam talabul ilm. Jengkal yang pertama apa? Seorang yang belajar maka pada langkah yang pertama dia akan merasa merasa apa? Apa dan? Maka dia akan merasa sombong. Berarti pemula. Kalau ada orang sombong itu pemula. Yang kedua, langkah yang kedua, apa Pak tadi? Hah? Masa lupa sudah? Diingat itu. Setiap thalabatul ilm itu pasti melewati tiga langkah. Ada tiga langkah yang dilewati oleh para pelajar. Langkah pertama dia biasanya akan sombong. Langkah kedua, tahu tuh Masan? Aku ya lali. Makanya aku takut. Apa? Tahu tuh? Bukan merasa gitu loh. Bukan merasa merasa bodoh toh. Kalau terakhir merasa enggak tahu apa-apa itu. Yang terakhir merasa enggak tahu apa-apa. Ya, langkah yang kedua kalau enggak tawadhu ya merasa bodoh. Itu loh ya kawan. Jadi ucapan seperti ini, ucapan seperti ini dari imam itu berarti kalau diucapkan di tengah-tengah kita ya kita paham ini adalah tawadhu. Yaqul ana dzalikal muqassir. Ada seorang mengatakan saya adalah orang yang banyak kekurangan. Muqassir itu maknanya banyak kekurangan. Ana dzalikal asi. Saya adalah seorang yang pendosa. Cuma tawadhu itu jangan terlalu apa? Jangan terlalu detail. Karena uslub di dalam kekurangan itu hendaknya di ijmal saja, jangan di detail. Kalau di detail nanti kesannya malah pura-pura tawadhu. Hati-hati, ada tawadhu itu ada tawadhu asli, ada pura-pura tawadhu. Tawadhu itu ada dua, tawadhu palsu sama tawadhu asli. Kalau tawadhu asli ya memang dia merasa bodoh benar. Tawadhu memang merasa bodoh. Memang merasa rendah, itu tawadhu asli. Kalau tawadhu palsu itu cuma di mulut saja. Saya banyak kekurangannya, banyak ini, pas di senggol sedikit enggak terima. Itu tawadhu palsu namanya. Merendah untuk meroket, nah itu. Biar dikatakan tawadhu. Itu namanya merendah untuk meroket. Itu bukan tawadhu. Tawadhu itu yang merasa benar-benar enggak memang merasa rendah. Walau qala hadza indal juhal rubbama yahtakirunahu, dan seandainya ucapan seperti ini diucapkan di orang-orang yang bodoh, mereka bisa jadi malah enggak tahu dan mereka pun akhirnya menghinakan. Jadi tawadhu pun harus di tempatnya. Kamu kalau di tempatnya orang-orang baik kamu tawadhu dimaklumi, tapi kalau kamu di tempatnya orang-orang jelek, kamu katik tawadhu, tambah diibal-ibal, malah diinjak-injak. Tawadhu di hadapan orang jelek itu nanti malah diinjak-injak. Tawadhu itu ada tempatnya. Fahuwa bainal juhal yatahaffat bima atahu Allah minal khair. Maka lihat sikapnya Imam Ibnul Wardi ini paling pas. Beliau ketika di hadapan orang-orang juhal, di hadapan para musuh, beliau yatahaffat, beliau membela diri, menjaga diri dengan apa yang sudah Allah berikan dari kebaikan. Menyebutkan ilmu beliau, menyebutkan kebaikan beliau. Ini enggak apa-apa, ini namanya yatahaffat, biar kita enggak diinjak-injak orang. Tapi kalau di hadapan orang-orang baik, kita merendah. Apalah saya ini, aku ini hanyalah serpihan debu. Nah, itu kalau kita di hadapan orang-orang baik, kita merendah. Tapi kalau kita di hadapan orang-orang jelek, enggak apa-apa kita yatahaffat, menjaga diri biar enggak diinjak-injak orang. Makanya likulli maqamin maqulun. Setiap keadaan ada ucapannya sendiri-sendiri. Likulli maqamin maqul. Diingat ini ucapan ini, likulli maqamin maqulun. Apa artinya? Apa Zan artinya Zan? Apa artinya likulli maqamin maqul? Apa artinya li? Apa Pak Ibrahim artinya? Likulli maqamin maqulun. di setiap tempat ada ucapannya yang pas, ada ucapannya masing-masing. Di kulli maqamin maqulun, setiap kesempatan ada ucapannya sendiri-sendiri, jangan disamakan. Di kulli maqamin maqulun, jangan dipukul rata. Setiap kesempatan ada pembicaraannya masing-masing, bisa dibicarakan masing-masing. Ini nanti insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Yang jelas Imam Al-Wardi di ujung-ujung bait beliau ini menjelaskan, dan ini ya ikhwan, memang uslub seperti ini, uslub dalam menulis buku. Gak apa-apa kadang menjelaskan isi tulisan bukunya, isi bukunya gak apa-apa dijelaskan seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.